masih ku ingat dulu, kita berjanji untuk menjalin rumah cinta. Kasih genaplah 7 tahun, cinta kita terpisah, tinggalku sendiri tanpa cinta di hati ini. Kasih, mungkin kau telah berdua menempuh mahligai atau sepertiku tanpa cinta. Kasihku, bukan ku mengingatkan cinta yang telah terkubur, hilang ditelan waktu. Ku tahu waktu berlalu. Kemana ku mencari pengganti dirimu? Namun sampai saat ini tiada pengganti. Kasih, masih kau yang ku cinta, masih kau yang ku damba dalam hidup ini. Kasih, tak mungkin ku mencari pengganti dirimu. Biarkanlah aku begini. Dalam hidup.